Aku takut canggung dari rasa. Jump. Novi Nasya. Novin Asia. Tidur malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Ingin malam makin suasananya ganas. Tutupkan mantan masih telinga cerdas. Manis putu, marah, mas, ramas, elit, elit. kombinasi ya. Thank you. ya. Seperti

Finasia. Oh, Novin Asia. Sekejam itu kau fitnahkan, tuduhan yang kau lemparkan. Terbenam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Sedalam mana kepastian yang kau tusukan padaku, tabah ku terima walaupun berbisa. Hanyalah Tuhan yang tahu segalanya. Apa sebenarnya yang kau ingini? Kan tetap salah. Dalam mana kepastian yang kau tusukan padaku, tabah ku terima walaupun berbisa. Hanyalah Tuhan yang tahu segalanya. Apa sebenarnya yang kau ingini? Kan tetap salah. Novi Nasya, Yuka. Yeah.